apa yang kita kehilangan dompet di SMK bisa diambil di security. Tidak menjabat sebagai khalifah. Ikhwan Mu'awiyah bin Yazid, ya. Kemudian Mu'awiyah bin Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, ya. Kita baca ayatnya. Beliau membawakan ayat ke-67 dari surah Az-Zukhruf. Qala Allahu ta'ala: Al-aqillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang dulunya waktu di dunia saling bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong, hari itu yaumil mahsyar menjadi musuh, menjadi musuh satu sama lain. Kita lihat bagaimana tolong menolong, bantu membantu antara Fir'aun dengan Hamma. Apa yang akan terjadi pada diri mereka berdua nanti di akhirat di neraka? Saling saksi mencaci, saling memaki, ba'duhum li ba'din adu, saling bermusuhan. Kenapa? Al-jazaa'u min jinsi al-'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Waktu di dunia mereka tolong menolong dalam kebatilan, Abu Jahal dan Abu Lahab, hubungannya mesra sekali, tolong menolong. Dalam apa? Dalam kebatilan. Maka nanti di akhirat, di neraka, mereka akan saling bermusuhan, saling caci maki, saling melanda. Ya Allah, timpakanlah azab kepada dia dua kali lipat. Timpaini bidan azab. Begitu. Padahal bagaimana keadaan mereka waktu di dunia? Saling mencintai, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling membantu. Ya. Abu Jahal dengan Abu Lahab, antara Fir'aun dengan teman, antara Qaum dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan ya, ini berbeda dengan orang yang berkasih sayang kepada Allah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam hal takwa, kebaikan, maka akan terbawa sifat seperti itu sampai surga. Walaupun ada masalah di antara mereka, ya, seperti Umar dengan Abu Bakar, tentu ada masalah. Dan kita lihat di Bukhari misalnya, Bukhari meriwayatkan permasalahan antara Abu Bakar dan Umar, perselisihan, ya, saling membela pendapatnya dan seterusnya, namanya manusia. Ya. Nah, berarti belum selesai waktu meninggal. Nah, nanti akan bertemu di akhirat, ya, sebelum mereka masuk ke pintu surga, mereka sudah saling memaaf. Ya. Ada hisab kedua. Pertama hisab di Yaumil Mahsyar, ini tidak saling memaafkan. Mana uang saya yang 100 ribu waktu dulu engkau pinjam belum engkau kembalikan, ya? Mana motor yang engkau ambil dari saya? Mana tidak saling memaafkan. Hisab yang kedua, Firaun mengatakan setelah melewati Sirat ada hisab kedua, ya. Kamu dulu mincep kaki saya, kan? Nah, waktu lantri apa itu sakit, tapi tak apa-apa, ya, ada maafin. Saling memaafkan, tak apa-apa, saling saya maafkan, ya. Tapi diingatkan. Ya. Tentu Allah Maha Tahu, Allah takdirkan, tentukan siapa yang saling memaafkan, siapa yang tidak saling memaafkan. Hanya Allah yang ya. Hadisnya 678 an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu min nabi, tidaklah Allah utus seorang nabi, wala takhlafa min khalifatin, tidaklah Allah bangkitkan seorang Ya'at, Yasin dan Susu. Ya, Al-Ulama, Al-Rashid, Al-Mahdi. Ya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz Al-Ulama, Al-Rashidin, Al-Mahdiin yang kelima. Ya, ini pendapat yang lemah. Bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah Al-Ulama Rashid, ya, Khalifah Rashid, ya, tapi mengatakan kelima, ini tidak tepat. Kenapa? Karena sebelum beliau ada siapa? Sebelum beliau Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah peninggalan Ali, siapa yang jadi khalifah? Hasan. Hasan bin Ali, cucu Nabi alaihi salatu wassalam, kan pernah jadi khalifah. Ya. Namun sekali Hasan tidak disebut sebagai khalifah ar-Rasyid. Ada lagi siapa? Abdullah bin Zubair, cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar dari Asma. Ya. Abdullah bin Zubair, ibunya namanya Asma. Ya, Pak akan nikah dengan Zubair. Asma binti, Asma binti Abu Bakar. Ya. Jadi pokoknya ulama bahwa Abdullah bin Zubair Rasyid. Ya. Maka dikatakan Umar bin Abdul Aziz bahwa Pak Rasyid yang kelima tidak terima. Ya. Al-Khalifah Rasyid. Adapun yang dibatasi oleh tahun adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali bin Abi Thalib yang dibatasi oleh tahun. Berapa tahun Nabi membatasi kekhalifahan? Salatina'an 30 tahun. Kekhalifahan setelah aku adalah 30 tahun. Nah, kita tahu Nabi wafat 3 hari setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah tahun 10 Hijrah. Sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib menjelang sholat subuh tahun berapa? 40 Hijrah. Pas 30 tahun. Pas 30 tahun. Ya. Maka yang dibatasi oleh waktu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Maka Hasan, Abdullah bin Zubair dan seterusnya sampai Umar bin Abdul Aziz tidak dibatasi oleh waktu. Ya, oleh karena itu ada keutamaan khusus pada diri empat khalifah tadi. Ya, maka kesimpulannya Abu Bakar adalah yang terbaik, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dan ya, kita tidak boleh mengatakan empat orang ini mulia, baik, setelah itu jahat, ya. Bagaimana ucapan Rafidh, ya. Atau orang-orang yang terkena syubhat Rafidh. Kalau Rafidh berbakar dan luar, malah dikafirkan. Nah, sebagian yang terkena syubhat Rafidh, tahdzib cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetapi merendahkan Mu'adzim, merendahkan Mu'adzim. Ini banyak di antara saudara kita yang terkena syubhat sehingga menjelek-jelekkan Mu'awiyah, memojokkan Mu'awiyah, mengucapkan ucapan-ucapan buruk tentang Mu'awiyah. Mereka tidak sadar bahwa Mu'awiyah sahabat Nabi. Satu sahabat sudah cukup, ya. Jika tidak ada keterangan kecuali satu, Muawiyah itu siapa? Sahabat Nabi. Mana ada sahabat Nabi buruk, jahat? Sahabat Nabi masuk dalam keumuman ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dan sejauh al-Rufa, Ruhamahu bainahum, Tarahum, Rufa'an, Sujadah, dan seterusnya. Masuk dalam keumuman At-Tawbah ayat 1, Radiyallahu anhum, Radu'an, Wa'adjalahu jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, Allah jamin mereka suruh masuk surga. Itu dengan satu jawaban saja. Apa? Muawiyah sahabat. diteruskan dengan jawaban berikutnya. Apa? Apa selain sama? Ya ipar nabi. Ipar nabi. Ya. Ipar nabi. Apanya istri nabi? Kan salah satu istri nabi siapa? Ummu Habibah. Apanya Muawiyah Ummu Habibah? Iya saudara, adik. Ya. Apalagi yang ketiga, penulis wahyu, orang yang baca surat Al-Baqarah, selain Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, yang menulis wahyu siapa? Muawiyah. Mustahil si penulis wahyu orang jahat. Ya. Ini kan tusukan pertama dari Rasulullah terhadap kaum muslimin. Ya, lihat ini. Penulis wahyu Al-Quran, pendusta, pembohong, penjahat. Maka yang ditulis, bohong. Ya. Maka bagi Rasulullah, mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang tersebar hari ini, yang ada sekarang ini, bukan yang asli. Sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Yang asli nanti Mushaf kami, Mushaf Fatimah 18 ribu ayat. Kita sekarang kan cuma 6 ribu, 3 kali Mushaf Fatimah yang akan dibawa oleh Imam ke-12 ya. Dan mereka terpaksa hari ini memakai yang ada karena belum datang Imam. Nanti kalau Imamnya sudah datang, ditinggalkan Al-Quran. Dan mereka berpegang dengan Al-Quran mereka 18.000 ayat Mushaf Fatimah, dan mereka mengatakan ayat-ayat yang ada di Al-Quran sekarang ini tidak ada satu pun di Al-Quran kabinet. Ya, tidak kan? Ya. Dan mereka menunggu-nunggu Al-Imam Al-Muntazir, Imam yang ditunggu-tunggu, Imam berdoa. Ya. Belum menghilang waktu kecil masuk ke dalam gua. Maka setiap kali mereka melihat gua, ya, mereka mengatakan, ya Imam Ukhruj, ya Imam Ukhruj, wahai Imam kami keluarlah, wahai Imam kami keluarlah, ya, ini khayalan mereka. Walasaklatwa bin khalifatin illa kanat lahu bitonatani. Setiap kali Allah membangkitkan seorang nabi, atau setiap kali Allah mentakdirkan munculnya seorang khalifah, maka Allah takdirkan untuk para pemimpin itu, nabi atau khalifah, dua jenis teman dekat, bitonata. Ya. Dua jenis teman dekat. Yang pertama, bitonatun ta'uruhu bil'uruh wa ta'udduhu alih. Yang pertama adalah teman dekat, teman akrab yang selalu mengajak kepada kebaikan, menganjurkan, memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, dan seterusnya bermaksud. Yang kedua, wabithonatun fa'uruhu bisyar wa ta'udduhu alih. Teman dekat yang mengajak kepada keburukan. Ya. Kita lihat orang-orang di sekeliling Nabi, semuanya orang baik. Tidak. Ada berjahat, ada berjahat, ada Abdul Qadir Ubay bin Salul. Ini bukan orang baik, tapi dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara jahat. Secara jahat. Dekat. Apalagi khalifah, apalagi presiden, apalagi amin, tentu lebih mungkinlah seorang nabi saja teman dekatnya ada yang buruk, apalagi sekedar presiden, raja. Oleh karena itu kita saksikan di muka bumi ini hari ini, ya, ada presiden yang bagus, amanah, jujur, tidak macam-macam gitu ya, tapi teman dekatnya buruk. Menakdirkan teman dekatnya buruk, akhirnya jadi buruk. Ya. ditiup-tiup, dihembuskan, akhirnya korup, akhirnya melakukan keburukan-keburukan kemaksiatan. Barangkali antum pernah dengar kisah yang terjadi di negeri Irak. Diawali dengan masalah fikih, ya. Imam-imam Ahlu Sunnah ditanya oleh sultan, penguasa, tentang bolehkah rujuk setelah salat tiga dalam waktu yang bersamaan. Setelah salat tiga dalam waktu yang bersamaan. Aku salat untuk entar tiga. Atau aku salat untuk salat tiga. Gitu. Atau dalam masa idah. Gitu. Misalnya, aku salat untuk jatuhkan. Besoknya kan masih masa idah. Gitu. Aku salat untuk dua. Besoknya lagi lusa kan masih masa idah. Aku salat untuk sudah jatuh salat tiga. Ini terjadi pada diri seorang sultan waktu itu di Irak. Kemudian dia ingin kembali rujuk kepada istrinya yang sudah ditalaki. Lalu bertanyalah dia kepada ulama-ulama ahli sunnah, ulama-ulama sunnah, bukan ulama syiah, bukan ulama rafidah. Semuanya jawabannya sama, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena si penguasa ini memang ingin sekali, lebih sekali untuk kembali kepada istrinya, maka dicarilah, ya, dan ketemulah dengan tokoh syi'i, tokoh rafi, dan dijawab oleh si tokoh ini, boleh. Maka tenanglah penguasa dengan jawaban ini, lalu rujuk dengan mantan istrinya tadi, dan dekatlah hubungan dengan tokoh rafi ini. Dekat, dan akhirnya pada Allah terjadilah negeri itu dikuasai oleh Rafidah. Nah tentu dimusuh satu. Dan tokoh-tokoh ulama Ahlus Sunnah tidak diberi tempat. Sebagian dipenjarakan, dibunuh dan seterusnya masuk makhluk tentang kejadian ini. Ini tidak aneh. Bagaimana kita saksikan dari ini di sini, tidak aneh. Mereka melakukan kejahatan yang luar biasa. Wal maqsumu man atallah, dan orang yang terjaga dari kesalahan adalah orang yang dijaga oleh Allah. Siapapun yang dijaga oleh Allah, dia akan terjaga. Siapapun yang tidak dijaga oleh Allah, dia tidak akan terjaga. Ya, dia kuat, dia pantang menyerah, dia jujur, dia amanah. Tetapi Allah tidak jaga dia. Allah tidak jaga dia. Maka akhirnya dia jadi pembohong, pendusta, pengkhianat oleh bisikan-bisikan orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena Allah tidak jaga dia. Ya, dari sini, hadis ini batalah pendapat orang-orang Qadariyah Mu'tazilah bahwa segalanya terserah manusia. Allah tidak tahu menahu. Jadi orang baik itu karena memang ingin baik, orang jahat itu karena memang dia ingin jahat. Allah tidak menentukan uluh, istilahnya uluh. Uluh itu liang. Jadi, apa yang akan terjadi? Allah tidak tahu, Allah biarkan. Uluh. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat meyakini bahwa seluruh kejadian di jagat raya ini sudah diatur oleh Allah. Dapat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah diatur. Ya tidak diam. Sebagaimana ucapan orang-orang pada dia. Allah tidak tahu. Ya, hadis ini sahih ya atau bukhari. Bikul hadis yang pertama. Al-amru biyadillah yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yahdi man yasha wa yudilli man yasha. Segala urusan di jagat raya ini ada di tangan Allah. Perkataan ada di tangan Allah ini hak. Ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jangan katakan ada di hati Allah. Tidak ada dalil tentang hati Allah. Ya. Kita harus berdasarkan dalil. Jari Allah ini berdasarkan dalil. Tangan Allah ini berdasarkan dalil. Penglihatan Allah, mata Allah ini berdasarkan dalil. Telinga Allah tidak berdasarkan dalil. Ya. Telapak kaki Allah ini berdasarkan dalil. Lutut Allah tidak berdasarkan dalil. Betis Allah berdasarkan dalil. Jadi apa yang ada di dalil kita ikuti. Apa yang tidak ada di dalil, jangan. Ya. Allah bersemayam di ars. Istiwa. Kita memakai kaidah bahasa Arab dulu. Allah istiwa, itu tahu istiwa itu. Semuanya biasa. Lalu diganti Allah julu, Allah julu biasa. Jadi tidak waktu Allah julu. Walaupun julu dengan istiwa ini ada kemiripan. Semuanya duduk. Lalu dalam bahasa kita tentu agak sulit. Ya. Nah, semuanya dengan duduk dan ya, dia juga. Tapi dalam bahasa Arab tentu tidak boleh. Karena di Al-Qur'an di hadis beristiwa, bukan julud. Walaupun istiwa dengan julud ada kemiripan. Ya. Allah memberikan kekuasaan ini kepada siapapun dia Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan ini kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Jika ada orang yang mendapat hidayah tunjuk, siapa yang nanti hidayah? Allah. Jika ada orang yang sesat, siapa yang menyesatkan orang itu? Allah. Berbeda dengan Qadariyah Mu'tazilah. Dia sesat bukan Allah yang menyesatkan, dia sendiri maunya sesat. Ya. Emang ada orang maunya sesat? Kalau maunya zina mungkin, maunya minum khamar mungkin, maunya judi mungkin. Walaupun dia tahu zina, minum khamar, judi itu dosa. Tapi sesat dalam hal syubhat, saya kira enggak. Ya. Ini agama ini, ya, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Ya. Yang benar ini Islam. Ya. Tapi saya mau jujur aja, ya, sesat aja. Kita nggak ada apa, ya. Yang benar itu Islam, Kristen, Yahudi, dan misalnya. Yang sesat itu Konghucu. Saya mau Konghucu aja, ya, sesat aja. Nggak mungkin. Ya. Ahmadiyah itu sesat. Ya, Ahmadiyah itu mengaku ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, saya ikut yang tersat. Nggak mungkin. Tentu mereka yang masuk ke kelompok ini meyakini bahwa kelompok ini berada dalam kelompok. Berarti yang menyesatkan siapa? Allah. Maunya dia tidak sesat. Ya. Itu juga orang yang beribadah, melakukan ibadah-ibadah bid'ah, tentu mereka beranggapan bahwa itu betul. Bukan betul. Yang kedua, al-'abdu imma an yakuna da'iyatan ila Allah, ya'muru bil ma'ruf wa yanhu 'anil munkar, bih au mad'un ila syaitan wa hizbi. Seorang hamba itu kadang-kadang dia menjadi da'i, mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah, beramar ma'ruf nahi munkar, memperingatkan manusia dari dosa maksiat. Kadang-kadang sebaliknya, mengajak manusia kepada syaitan yang syahwat atau yang syubhat. Yang syahwat jangan dikira tidak. Tentang-tentang dia tahu kalau minum kopor itu buruk, maka dia tidak akan mengajak orang lain minum kopor, cukup dirinya saja. Enggak. Dia minum kopor dan dia mengajak temannya minum kopor, kita saksikan. Ini jenis yang kedua. Jadi, dia sadar sedang merusak temannya, sedang mengajak temannya berdosa, biar sama-sama dosa dengan dia, atau sama-sama menikmati maksiat dengan dia. Atau yang kedua tidak sadar. Para pendeta dan pastor yang mengajak kaum muslimin untuk masuk Kristen, apa mereka merasa sedang mengajak kaum muslimin masuk neraka? Orang-orang Islam biar masuk neraka saya ajak masuk Kristen aja. Enggak. Apa kata mereka? Agar orang-orang Islam ini masuk surga, maka saya harus berjuang memasukkan orang-orang Islam ini domba-domba tersesat. Ya. Yang benar manusia dalam domba. Ya. Kita kan hamba, ya. Ini domba. Domba-domba tersesat menyesatkan domba, memberikan hidayah, menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Ya, begitu para pendeta domba. Pada itu syubhat, bukan syahwat. Yang ketiga, khawatul adi minhum ahlu salahin wa khairin yakmuruna bita'ati Allahi wa rasulih wa yanhawna anil syari wa yudhakiruna bilika'illah wa minhum ahlu fasadin wa syarrin ala al-aqmintah. Kehususan para saya ini makna dengan yang kedua, ada yang beramal ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mengingatkan manusia dari akhirat, perjumpaan dengan Allah. Dan yang kedua, orang-orang perusak yang mengajak kepada kerusakan. Yang keempat, من واجب الحاكم أن يختار فئة من الرعية عرفت بالتقوى والعلم والأمانة والنصح يقربها إليه ويستشيرها في أموره، وأن يبعد عنهم من عرف بالشر والفساد ويكون منه على حذر. Di antara kewajiban para hakim, di antara kewajiban para penguasa adalah memilih orang-orang yang diketahui ketakwaannya, ilmunya, amanahnya, nasihatnya. Untuk apa? Untuk dijadikan teman dekatnya, wakilnya kalau dia berhalangan, menteri-menterinya. Berarti dari sini secara sunnah bahwa presiden itu, raja itu, penguasa itu berhak menunjuk siapapun. Gitu ya. Tidak diserahkan kepada rakyat. Siapa yang jadi gubernur terserah rakyat. Siapa yang jadi bupati, wali kota terserah rakyat. Ini yang benar terserah presiden. Ya. Ya, apa yang terjadi di negeri kita ini 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu jauh lebih sunnah dalam hal ini daripada nah, sekarang diserahkan kepada rakyat. Lihat dalil. Ini siapa yang menunjuk wakil menteri-menteri dan sekarang pun yang menunjuk gubernur, wakil terus ke bawah adalah presiden. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Contohkanlah Bakar, Umar, Utsman, Ali dan bermusyawarah dengan mereka. Bagaimana Umar yang dekat dengan Umar itu siapa? Orang-orang ahli ilmu, orang-orang ahli taklil, tafsir, ahli dunia. Walaupun kecil, walaupun umurnya belasan atau 20-an tahun, siapa? Ibn Abbas. Ibn Abbas kan Nabi wafat berapa? 10 tahun saya kira ya. Abu Bakar wafat 12 tahun kan umur Ibn Abbas. Berarti zaman Umar dari umur 12 tahun sampai 22 tahun ya, belasan tahun umur Ibn Abbas. Tetapi disejajarkan dengan Abu Bakar. Abu Bakar orang tua, orang-orang alim. Umar panggil Utsman, Umar panggil Ali, Umar panggil Zubair bin Awwam, Talha bin Abdullah, Sa'id bin Zaid. Umar panggil pula Ibn Abbas si bocah belasan tahun. Sebagian orang-orang tua Abu Bakar enggak terima. Apa-apaan Umar ini? Kita juga punya anak-anak seusia dia. Gitu ya. Umar dengar ketidaksukaan sebagian orang-orang tua. Maka Umar ingin menunjukkan alasan kenapa Umar mensejajarkan Ibn Abbas si bocah belasan tahun ini dengan orang-orang tua Abu Bakar. Ya. Lalu dikumpulkanlah mereka semua. Berikut Ibn Abbas yang paling muda, yang paling kecil, si bocah belasan tahun ini, dari Musan, dari Hidayah. Maka Umar bertanya kepada orang-orang tua tentang tafsir ayat apa? Sudah lewat hadisnya. Iya, ada terhidah jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Umar bertanya kepada orang-orang tua Al-Badar, apa maksud ayat ini? Apa takwil ayat ini? Apa tafsir ayat ini? Ya, takwil yang hak itu namanya tafsir. Takwil yang batin itu bukan tafsir. Mereka menjawab, tidak jauh dari maksud ayat ini. Ya, kalau Allah memberikan kemenangan, maka harus bersyukur, bertakbir kepada Allah, memuji Allah. Bagaimana faedah bahasa? Memang betul. Ya. Lalu Umar mengatakan, tidak. Ada yang lebih dari ini. Ya. Mari kita dengarkan si bocah ini. Wahai Ibn Abbas, apa maksud ayat ini? Apa jawab Ibn Abbas? Qurbu ajalin Nabi. Ayat itu tafsirnya adalah dekatnya ajal Nabi. Ketika ayat itu turun, maka tidak selang lama Nabi akan wafat. Yes. Ini diketahui sebelum Nabi wafat. Karena ilmu tafsir ini sudah selesai ketika Nabi wafat. Yes. Bukan diketahui setelah Nabi wafat, tidak. Sebelum Nabi wafat, tak. Maka setelah turun ayat ini, Abu Bakar banyak menangis. Umar. Jadi Ibn Abbas maksud ayat ini. Dekatnya ajal. Ya. Maka umumnya surat-surat di juz 30 itu makiyah. Turun di Mekah belum hijrah. Kecuali surat ini dan beberapa surat. Ini madaniyah. Jelas madaniyah karena turun beberapa hari belum Nabi wafat. Yang terakhir, man tadaa bi nurillah wa qabata syar'allah wa qabahu Allah bi fadli wa 'athahu min syarri nafsi wa azzaha 'anhu kaidas syaitan wa ahwal. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan cahaya Allah, dengan cahaya Allah, maka Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dia. Ya, ada di sini batilan hujah jabariyah. Kalau tadi batilnya hujah qadariyah, bahwa semuanya terserah manusia. Jabariyah sebaliknya, semuanya terserah Allah 100%. Manusia tidak bebas memilih. Ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah, tapi manusia bisa memilih. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذلك adanya orang-orang saleh di sekitar seorang pemimpin yang memberikan pencerahan kepada pemimpin tersebut, menolong pemimpin tersebut untuk melakukan kebaikan, ini merupakan tanda bahwa Allah menolong pemimpin tersebut, ridho terhadap pemimpin tersebut. Jadi orang-orang baik itu ada tanda. Orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu ada tanda. Orang-orang yang dikehendaki buruk oleh Allah juga ada tanda-tanda. Yang kedua, tahzirul hukami min bitolati syah fa'innaha sababun lil-ifsadi wa-tubyan. Peringatan kepada para pemimpin untuk tidak mengambil orang-orang jahat, orang-orang buruk sebagai teman dekat. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan kerusakan, kezaliman, kekhawatiran dan almarhum ala diri paling tinggi. Seseorang itu agamanya tergantung teman dekat. Teman dekatnya buruk, dia ikut buruk. Teman dekatnya baik, dia ikut baik. Yang terakhir, masyru'iyatu ittikadi wazir fitri. Disyariatkan mengambil wazir dari orang-orang yang baik, orang-orang yang beribu, orang-orang yang amanah. Ya, kita masuk bab terakhir, bab 83 sekaligus hadis terakhir. Tidak ada ayatnya dan hadisnya hanya satu. Babu nahi an fawriyati al-imarati wal qada'i wa ghayrihima min al-wilayat liman sa'alaha aw harifa 'alayha wa arada biha. Larangan memilih pemimpin orang-orang yang minta jabatan. Berarti larangan ini untuk siapa? Larangan ini untuk para raja, para presiden, para perdana menteri, para pejabat, para pemimpin. Untuk apa? Untuk tidak mengangkat pejabat orang-orang yang minta jabatan. Saya seorang presiden misalnya, ada teman dekat saya, nelpon saya, tolong jadikan saya menteri, saya bisa gini-gini. Haram bagi saya menjadikan dia sebagai menteri. Karena dia telah minta. Kalau minta, haram diberi. Kalau tidak minta, minta yang dimaksud betul-betul minta. Adapun datang, menampakkan dirinya, biar ditunjuk, biar dipilih, boleh apa tidak? Boleh. Mana dalil? Umar. Nabi siang itu atau sore itu mengatakan, besok yang akan memimpin perang Khaibar, yang akan membawa bendera ini adalah Rasul. Yuhibbu Allah wa Rasulah, wa yuhibbuhu Allah wa Rasulah. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasul. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang itu lewat tangan rajul laki-laki. Umar mengatakan, aku belum pernah berambisi jadi pemimpin. Panglima atau pemimpin? Jabatan. Aku belum pernah berambisi, berkeinginan jadi pemimpin kecuali hari ini. Hari itu aku ingin sekali ditunjuk oleh Nabi, bukan karena kebesaran, kemasyhuran, dia nikmat sebagai pejabat, pemimpin, komandan, bukan. Tapi karena tadi, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, dia dicintai Allah, dia dicintai Rasulullah, dan kaum muslimin akan menang berkat kepemimpinan dia. Ya. Maka pagi itu orang-orang datang menghadap Nabi, menemui Nabi, ya, datang saja, termasuk aku. Ingin apa? Ingin ditunjuk. Tapi tidak ada satupun yang mengatakan, ya Rasul, saya saja ya Rasul. Ya Rasul, pilih saya ya Rasul. Enggak ada. Datang saja kepada Nabi. Assalamualaikum. Berarti ini bu, walaupun ada korina, ada tanda-tanda bahwa dia pingin, ya, pingin enggak dilarang, pingin enggak dilarang. Ya. Tentu secara sifat batariah kita pingin jadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, gitu ya. Pingin enggak haram. Yang haram minta. Ya. Maka pagi itu aku datang di hadapan Nabi, aku apa angkat kepalaku gitu ya, biar Nabi melihat, biar menunjuk aku. Nggak taunya nggak itu, ya malah nyari siapa? Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Mana Ali? Ali bin Abi? Gak ada Ali. Ya, ada di sini keluar hukum bahwa melakukan sesuatu agar ditunjuk yang haram adalah minta. Minta itu apa? Bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, ya, atau bisa dengan isyarat. Nah, ini nggak boleh, ya, nggak boleh seperti itu. Tapi agar dia melihat kita, mudah-mudahan kan jadi tunjuk, ya. Atau kalau antum misalnya dekat dengan presiden terpilih, sementara menteri-menteri belum antum, handphone antum nggak dimatiin, ya. Telepon antum nggak dimatiin, ya. Biar nanti ditelepon. Antum bilang sama teman-teman antum, jangan telepon-telepon saya dulu ya. Nah, telepon presiden nggak masuk, ya. Ya, tidak bisa. Ya, hari terakhir 680. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamaku dua orang laki-laki dari anak-anak pamanku. Berarti ya, Abu Musa al-Ash'ari dengan sepupunya dua orang tadi bertiga datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakala ahaduhuma, salah satu sepupuku itu mengatakan, ya Rasulullah, amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jalla. Wahai Rasulullah, mohon tunjuk saya untuk menjabat salah satu yang Allah walikan kepada engkau, yang Allah berikan kepada engkau, kan tugas Nabi bang mengurus masalah makanan kaum ini, baitul mal, zakat ini itu, pemimpin. Nah, tolong saya mohon saya ditunjuk salah satunya jadi pejabat apalah. Wa qala al-akharu mithla dhalik, sepupuku yang satu juga minta seperti ini. Sama-sama datang kepada Nabi dan meminta hal yang sama, minta jabatan, tidak sebut jabatannya apa. Fakat kalau Nabi bersabda, inna wallahi la nuwalli hadzal 'amal 'alan sa'adaku, demi Allah kami, dan ini mewakili seluruh pemimpin, tidak boleh ya, kami tidak akan memberikan wali ini, jabatan ini, jabatan apapun kepada orang yang minta jabatan tersebut. Au ahadan harafu alaihi, atau seorang yang berambisi terhadap jabatan tersebut. Ya. Kalau pakai akal, barangkali kita mengatakan kalau orang yang gak mau nanti kerjanya suka-suka dia, namanya juga gak mau. Kalau ambisi berarti dia senang dalam jabatan itu, kerjanya bagus. Ya, apa ini? Rokyu, akal. Yang ini, jadi antum kaid, kau kaidah, idawar dan akal, batolan Allah. Kami menghafal seluruh pendapat. Kata pendapat tadi batal, karena sudah ada wahyu bahwa Allah dan Rasulnya melarang siapapun, tanpa pemimpin ya, untuk memilih seseorang sebagai pejabat kalau dia minta, kalau dia berhampir. Yes. Ya, betapapun ini, hadis ini kami dengan semua ini dan berikut tadi hanya ada dua, yang pertama la yajuzu lil khalifati ay yuwalliya ahadan mansaban talabahu aw harisa alayhi bi anna dhalika mas'al bi annahu yuridu khaliman li nafsi nafsihi aw ashiratihi wa laysa li maslahatil umma. Tidak boleh bagi seorang khalifah, seorang presiden, seorang pemimpin untuk memilih orang sebagai jabat kalau orang tersebut minta berambisi. Gitu ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang berambisi karena ada sesuatu yang ingin dia capai. Ya. Manfaat untuk diri, keluarganya, kelompoknya, dan seterusnya. Bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kalau untuk kemaslahatan kaum muslimin tidak akan berambisi. Ya. Tidak akan berambisi. Ya. Maka ketika beban itu diletakkan di pundak dia, baru dia memikulnya dengan amanah. Karena saya sudah ditunjuk sebagai menteri pertanian misalnya, maka saya harus tetap jawab terhadap pemakmuran negeri ini, kepentingan rakyat dan yang kedua, yang terakhir, yang bagi yang ada khalifati ayat faral akfa'a wal adhiyaha lisimalihim ala lula bilayati al-ammah wa yakudu awlan lahu ala ikhamat al-adli wa tadbiki syar'illah bil-ummah wa nasri al-amli wal-amali bayatullah. Wajib bagi seorang khalifah, seorang pemimpin untuk memilih orang-orang baik, orang-orang bertakwa, ya, untuk menjabat sebagai pejabat, ya, urusan umum. Agar apa? Agar mereka menolong dia dalam menegakkan keadilan, mempraktikkan syariat Allah di tengah-tengah umat ini, menyebarkan keamanan, ya, keamanan di tengah-tengah manusia. Ya, tidak mungkin seorang pemimpin dia bisa melakukan segala hal sendirinya. Tentu butuh orang-orang yang akan membantu dia. Maka ada belasan, ada puluhan, bahkan mungkin ratusan menteri pembantu seorang pemimpin. Ini hal yang wajar, ya, sunnah qawmiyah terjadi dari zaman dahulu. Ya, selesai kita ini. Insyaallah taala pekan depan masuk di kitab yang baru kita ada, ya, tentang adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, dua pertanyaan sebelum kita apakah mencalonkan diri sebagai calon gubernur termasuk minta jabatan? Ya, ini ya jelas. Jelas sekali. Gimana dirinya? Kalau nggak minta, gimana? Kalau zaman dulu ditunjuk, ditelepon oleh presiden, saya katakan tadi, jauh lebih sulit. Bagaimana diketahui bahwa setiap manusia ingin menjadi baik, tetapi pada akhirnya kehendak Allah yang menentukan. Bagaimana sikap yang benar dalam menyikapi tekanan tersebut? Usaha apa yang bisa kita lakukan agar seorang benar-benar menjadi orang baik seperti yang diinginkannya? Mohon Allah. Maka walaupun kita sudah merasa jadi orang baik, kita yakin bahwa Islam ini satu-satunya agama yang benar, tetap kita berulang-ulang mengucapkan, memohon, ihdinash shirotal mustaqim, ihdinash shirotal mustaqim, ihdinash shirotal mustaqim, ya, 5 juga kali dalam tarikh malam kan. Padahal kita yakin bahwa Islam ini satu-satunya jalan yang lurus. Bukan karena kita ragu dengan kebenaran Islam ini, bukan. Tapi karena takut Allah akan sesatkan kita. Robadana tujuh puluh badabak dari jangan kau sesatkan kami ya Allah setelah engkau beri hidayah kepada kami. Karena hidayah yang sudah kita terima ini tidak ada jaminan akan terus ada pada diri kita sampai kita mati dari dunia. Sebelum kita mati, hidayah ini dicabut oleh Allah, itu tidak mustahil. Dan kita lihat contoh. Jangankan kita yang sholat di belakang Nabi, yang jihad bersama Nabi, yang entah berapa ratus kali mendengar sabda Nabi, buruk dari keluar dari Islam dan akhirnya di neraka selama berapa bulan sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, berapa ratus kali ada jadi orang itu akan aman kalau sudah mati. Selagi kita masih hidup, tidak aman. Dan tidak boleh kita merasa maka perlu kita memohon remeh kepada Allah agar hidayah ini jangan dicampur. Hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa menghidupkan malam-malam kita dengan siap lahir, hidayah taufik. Kita mohon kepada Allah jangan sampai hidayah ini dicampur. Dan tadi bukan apa yang sholat bersama Nabi, yang jihad bersama Nabi, tapi akhirnya murtad, itu bukan sahabat. Sahabat adalah yang mati dalam keadaan Islam. Bolehkah kumis dipotong dengan alat syukur yang sekarang banyak dijual, potongnya silek, ya, atau alat syukur diikuti, tidak boleh dipotong. Ya, Imam Malik bahkan membinakan bidah, ya, dan sunnah para sahabat termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihara kumisnya tidak dihaluskan. Ya, ada riwayat ketika ada orang Arab Badui berkata di hadapan Umar dengan ucapan yang membuat Umar kesal. Ya. Umar mendengarnya sambil memelintir-lintir kumisnya, bukan tikusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Umar dan selagi Imam Malik membinakan menghabisi. Bagaimana kemudian terlalu panjang kita tidak boleh ya. Ketika ada orang majusi masuk Islam dengan kumis yang sangat tebal melewati bibir, maka Nabi setelah orang ini baca syahadat, Nabi memotong kumis tersebut tidak melewati bibir. Jadi dirapikan. Bagaimana status istri yang ditarik dengan ucapan salah berkali-kali saat suami sedang marah? Marahnya setiap ya, karena marah tidak otomatis dia hilang akal. Kalau akalnya hilang karena mabuk dan seterusnya, tentu tidak bisa ya. Tapi kalau marah, ya marah wajar ya. Orang mental istrinya tentu sambil mabuk itu dalam keadaan mabuk tapi sambil ketawa-ketawa ya. Jatuh kalau memang niatnya jika ucapan talak itu melalui orang lain atau telepon atau SMS, apakah sudah jatuh? Ya, ucapan itu bukan satu-satunya syarat jatuhnya talak. Ya, bisa tulisan, SMS, telepon atau lewat orang. Ya, sekarang orang bisu bagaimana? Orang bisu tidak bisa bicara, berarti dia tidak bisa mentalak istrinya. Mesti suami yang bisu tentu dia bisa mentala istrinya dengan isyarat. Nah, katanya dia tahu ya, istrinya pak jatuh. Atau mungkin istrinya nggak paham lalu dia nanya ya, atau ditanya oleh siapa ya, maksudnya kamu mentala, dia manggut-manggut ya, menandakan dia tadi ya. Apa definisi dari sahabat? Apakah semua muslim yang melihat Nabi dikatakan sahabat? Atau yang dekat sehari-hari? Tidak. Ya, melihat wajah Nabi, melihat wajah Nabi, walaupun seminggu bersama Nabi, kalau Nabi wafat, ya, atau bahkan sehari. Ada orang masuk Islam, ya, lalu bersama Nabi sehari, lalu dia pulang ke kampung halaman, ya, lalu tidak pernah bertemu lagi kepada Nabi sampai Nabi wafat, maka dia disebut asal matinya dalam keadaan muslim. Kalau matinya kafir, tentu bukan. Bagaimana sikap kita jika mendapat satu pilkada untuk memilih calon gubernur di mana salah satu pasangan yang muslim, apakah wajib ikut memilih? Bagaimana untuk memilih satu-satu pasangan? Minta segera kampanye di UZIS, ya. Nah, saya kira kita tahu, ya, bahwa enggak mau pemimpin itu enggak mau, ya, enggak ngaruh. Yang ngaruh itu siapa? Ratusan kali kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia ini enggak ngaruh oleh pemimpin itu enggak. Enggak tergantung pemimpin, tapi tergantung rakyat. Ya, mau kayak apa pemimpinnya, kalau rakyatnya, ya, taruhlah pemimpin negeri kita ini orang Kristen, tapi kita semua pulang ke jamaah lima waktu di masjid, dia menggigit sunnah Nabi dengan gigurah jauh dari sini, ya, itu gemetar itu pemimpinnya. Ya, maunya apa? Ya, maunya apa? Ya, ini terjadi. Ini terjadi. Ya, di mana mana. Ya, yang apa? Yang raja raja yang Herodotus, Kaisar Romawi, Quran itu. Quran apa? Dua-duanya ingin masuk Islam. Yang satu akhirnya masuk Islam, Najasyi. Yang Herodotus membatalkan niatnya gara-gara rakyat. Karena mayoritas, mayoritas ambil pilihan. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa raja Najasyi. Tidak bisa berbuat apa-apa rakyatnya Kristen. Maka maksud Islam seorang diri, entah anak istrinya kayak apa, gak ada riwayat. Ya, yang jelas ketika Raja Najasyi ini wafat, disolasi oleh Nabi secara goib dari Madinah. Seorang diri, padahal raja, raja kan lebih besar kekuasaannya dari presiden gubernur. Ya, maka kita harus yakin. Jadi yang penting kita hanya rakyatnya, bukan pemimpin. Dan sekali lagi, memilih pemimpin bukan hak rakyat dalam Islam, tapi hak pemimpin yang lebih tinggi. Ya, kita akhiri. Subhanallah, alhamdulillah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur Allah, syukur All